السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita nikmat bisa bermajlis pada kesempatan sore hari ini. Kita akan lanjutkan sedikit tentang asyratus sa'ah. Disebutkan dalam kitab kita sampai pada pembahasan yang terakhir adalah tentang hurujud dabbah, keluarnya hewan. Ini sudah kita baca pada pertemuan yang terakhir, kita ulas kembali. Ad-dabbatu lughatan, ad-dabbah secara bahasa adalah kullu ma dabba 'alal ard, segala sesuatu yang hidup di muka bumi ini. Itu namanya daba, dabatul ard. Adapun ad-daba yang dimaksudkan, yang menjadi tanda hari kiamat, adalah daba yang Allah munculkan dari bumi, yang bukan dari langit dan bukan pula dari indukan tertentu, tetapi ad-dabba allati yukhrijaha Allahu, Allah keluarkan hewan tersebut qurbus sa'ah, yang sudah mendekati hari kiamat, yang sudah mendekati yaumul kiamat. Wa khurujuha thabitun bil Qur'an was sunnah, keluarnya hewan ini wahai kaum muslimin disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga wajib bagi kita mengimaninya, meyakininya sesuai yang ada. Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, keterangan tentang dabbah ini besarnya, kemudian warnaannya, bentuknya, tidak ada satupun dalil yang sahih, sehingga kita tidak meyakini seperti apa bentuknya, tetapi kita mengimani akan munculnya dabbah ini. Seperti apa? Wallahu alam. Tetapi kita meyakini sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, binatang ini bisa berbicara dan mengingatkan manusia bahwasanya kiamat telah dekat. Adapun kemunculannya kaum muslimin, para ulama menyebutkan, Syekh Ibn Baz menyebutkan, keluarnya itu sebelum terbitnya matahari dari arah barat, au ba'dahu, atau bahkan setelahnya. Dan dua hal ini disebutkan oleh Syekh adalah pendapat yang kuat. Kita baca, qala Allah jalla wa ala, sebagai dalil dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَةً مِنَ الْأَرْضِ, dan ketika telah dipastikan ketetapan Allah Azza wa Jal atas mereka. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin tentang makna kalimat وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ adalah وَقَعَ الْعَذَابُ alaihim, dan ketika telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang azab. Qala syai, ya'ni yaumul qiyamah. Datangnya hari kiamat. Ketika sudah dipastikan adanya hari kiamat, datangnya hari kiamat, akhrajna, kami keluarkan, lahum bagi manusia, dabata minal ard, hewan dari bumi. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, walaysa minas sama, bukan keluar dari langit, tapi minal ard, sebagaimana disebutkan dalam nas ayat minal ard, dari bumi. Kalimat dabatan ditafsirkan Syekh Ibnu Utsaimin, dabatan adalah nakarah Allah. Dabatan bentuknya nakirah. Yang sudah pernah belajar bahasa Arab, ada ma'rifah, ada nakirah. Ma'rifah adalah sesuatu yang telah diketahui. Misal dengan kalimat ad-dabatu. Hewan tertentu. Kalau disebut dabatan, nakirah. Satu hewan. Dengan ayat ini, kaum muslimin, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa dabatan maknanya hewan yang tidak diketahui, yang belum pernah ada sebelumnya. Contoh semisal hewan ini. Ini tafsir yang disebutkan oleh para ulama. Dengan ini, kaum muslimin, hewan itu bukan unta, bukan sapi, bukan kambing, bukan kerbau, bukan hewan biasa. Tidak dikenal sebelumnya oleh manusia hewan apakah itu. Yang penting kita meyakini minal ard, keluarnya hewan ini dari bumi. Tukallimuhum annan nasa kanu biayatina la yukinun. Hewan ini berbicara kepada manusia. Berbicara. Disebutkan oleh Syekh berbicara kepada manusia. Di antara jumlah ucapannya, Allah sebutkan dalam ayat ini, contoh kalimat yang keluar dari hewan ini. Qala annas, bahwa manusia, mereka terhadap ayat-ayat kami tidak meyakininya. An-nasa kanu bi ayatina, manusia dengan tanda-tanda kebesaran kami, dengan ayat-ayat kami, mereka tidak yakin. Maka pembuktian kebenaran Al-Quran wa Sunnah, apa yang dikisahkan dalam ayat ini dan juga dalam hadis Nabi yang telah kita baca, kenyataannya muncul dabah tersebut di akhir zaman yang tidak pernah ada sebelumnya satu pun hewan yang bisa berbicara. Ada hewan yang bisa berbicara tidak, Bapak? Burung betet, beo, itu cuma ngerekam saja, Bang. Nah, apa yang diajarkannya, dia akan mengucapkan seperti yang mengajarkannya. Adapun hewan ini tidak berbicara, mengingatkan akan dekatnya azab Allah yang berupa al-qiyamah. Hadirin kaum muslimin, disebutkan oleh Syekh Ibn Taimin dalam tafsir ayat ini, bahwa ad-dabah ini bicara dengan manusia menggunakan bahasa. Sebagian ulama mengatakan yatakallam bil arabiyah, berbicara dengan bahasa Arab. Ada yang menyatakan yatakallam, berbicara dengan kata-kata yang dipahami oleh manusia. Tidak dipastikan dengan bahasa Arab hewan ini berbicara. Tidak dipastikan dengan suatu bahasa tertentu. Sehingga kalau kita bertanya dengan bahasa apa dia berbicara, jawabannya wallahu alam. Sebagian ulama mengatakan dengan bahasa Arab. Sebagian lagi mengatakan dengan bahasa yang bisa difahami oleh umat manusia. Dan ini sebagai ayah, tanda akan kebesaran Allah Azza wa Jal dan pembuktian benarnya kalam Allah dalam ayat ini Dan ini terjadi kapan ya kaum muslimin? Ketika mendekati terjadinya kiamat kubro. Sehingga para ulama menyebutkan ini keluarnya ketika mendekati terbitnya matahari dari arah barat. Sebagian ulama menyebutkan dengan ayat ini dengan kalimat wa idza waqa'al qawlu 'alaihim, ketika telah ditentukan kiamat itu atas mereka. Ayat ini berbicara bahwa kiamat itu ditandai dengan terbitnya matahari dari arah barat, baru kemudian muncul dabah. Hewan ini berbicara manusia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin kaum muslimin, ala kulli hal, ini adalah tafsiran yang disebut oleh para ulama kita. Ada yang disebutkan oleh Syekh disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, panjang lebar di sana aqwal para ulama, para sahabat Nabi, dan semua dimuat oleh beliau ucapan-ucapan para ahli tafsir zaman dulu, dan tafsirannya sangat banyak sekali yang menyebutkan di situ Al-Imam Ibnu Katsir. Namun Al-Imam Syekh Abdul Aziz bin Baz di dalam muhadarah beliau ketika menyebutkan tentang Asyratus Sa'ah, beliau menyimpulkan fima a'lam, yang aku ketahui, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, lam yathbut ahadun, tidak ada yang sabit min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tentang sifatuha wa auqa sifatuha wa syakliha wa lanuha wa jismuha, tidak ada satupun hadis yang sahih yang berbicara tentang bentuknya seperti apa, warnanya, besarnya, panjangnya, tingginya. Tidak ada hadis yang sahih. Kembali kepada hukum asal, ayat ini sebagai kebijakan dan hadis Nabi yang telah kita baca dalam pertemuan sebelum ini. Bisa dipahami hadirin? Kesimpulannya di situ. Kalau ada yang menyampaikan, oh begini, begini, begini. Wallahu a'lam. Kita tidak berkeyakinan. Syekh Ibnu Utsaimin ketika menyebutkan dalil, contoh-contoh riwayat yang menyebutkan daba begini, begini, begini, semuanya fi maqal, ada pembicaraan tentang sanadnya. Kemudian beliau mengakhiri, karena berbicara tentang ad-daba, binatang yang bisa berbicara di akhir zaman, ini min ulumul ghaib, termasuk dari ilmu alam ghaib, yang kita tidak akan tahu kecuali melalui apa? Melalui as-sam'iyah, hanya mendengar saja apa berita Nabi dan apa berita Allah Azza wa Jalla dan Nabi. Tidak bisa kita menduga, menerawang, menebak, menyangka. Ya enggak bisa, ini alam ghaib ini. Sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman yang kita akan tidak akan bisa mengetahuinya kecuali dengan dalil. Karena itu Syekh mengatakan hendaknya kita diam tentang hal ini, cukup kita meyakini ayat ini sebagai hujjah. Hakadha, bisa difahami hadirin? Karena memang ada beberapa orang yang memperdebatkan tentang sifat dabah ini. Ada mengatakan begini, ada mengatakan begini, kemudian dibenturkan. Masa begini, ada akhirnya sudah enggak usah dipercaya, ini beritanya enggak benar. Bukan seperti itu ya kaum muslimin dalam menyikapinya. Dasar hujjah kita mengimani adanya dabah adalah ayat ini. Selesai sudah di situ. Ada pun riwayat yang padanya terdapat pembicaraan tentang sanadnya, maka kita tidak menerimanya karena ini adalah berkaitan dengan ilmu ghaib. Qala Syekh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin belum melanjutkan ucapannya dalam syarah terhadap kitab Lumatul I'tiqad. Qala an-nabi alaihi salatu wassalam, inna lan taquma as-sa'ah hatta taraw qablaha 10 ayat. Tidak akan terjadi kiamat sampai kalian melihat sebelumnya ada 10 tanda. 10 tanda inilah yang disebut dengan Asyratus Sa'atil Kubro, tanda kiamat besar. Adapun tanda kiamat sughra banyak disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, di antaranya diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara tanda kiamat suhro. Abi kita menyatakan dalam hadis yang sahih, bu'istu was-sa'atu kahataini. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul antara aku dengan kiamat semisal ini. Ya, ini menunjukkan dekatnya. Dan beliau termasuk di antara tanda qurbus sa'ah, tanda dekatnya kiamat, tetapi itu termasuk tanda suhra. Yang berikutnya adalah intisyarul jahl, tersebarnya kebodohan dan tersebarnya zina. Kebodohan merebak di mana-mana. Dari manusia di zaman Nabi, alim, terus berangsur-angsur tahun demi tahun. Semakin jauh dari zaman Nabi, semakin banyak al-jahlu, kebodohan. Di saat itulah berbagai macam kemungkaran bermunculan, seperti perzinaan. Bahkan bukan hanya zina, lesbi, gay, bermunculan. Bahkan ganti kelamin, ini bermunculan. Ini tanda-tanda satu suhro. Banyaknya jumlah wanita dibandingkan jumlah laki-laki, ini juga termasuk sah tanda-tanda kiamat suhro. Yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang miskin, hufatan uratan, yatatawaluna fil bunyan, ri'asyai, para pengembala kambing yang mereka tidak beralasan kaki, ya, mereka berbangga, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Syekh menyebutkan ini qad madha, ini sudah berlalu, ayat-ayat seperti ini. Tanda-tanda kiamat seperti ini sudah ada. Hakada kaum muslimin. Ini tanda-tanda suhro sudah banyak. Adanya khianat, adanya kadhib dusta, adanya maasi. Itu semua adalah sah syarat satu suhro. Adapun yang kubro yang disebutkan 10 ini. Yang sudah kita lewati. Pertama adalah dukhan, keluarnya asap. Dajjal. Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam fatwa beliau mengurutkan termasuk diantara syaratu sya'a besar adalah Imam Mahdi. Beliau mengurutkan Imam Mahdi, kemudian Dajjal. Dajjal muncul di zaman Imam Mahdi. Imam Mahdi min bait Rasul, keturunan Nabi SAW. Dajjal keluar di waktu itu. Sehingga Imam Mahdi, Dajjal, kemudian yang ketiga, Nuzul Isa, turunnya Nabi Isa. Dalam mereka mengejar Dajjal, di akhir kisah yang sudah kita baca, Dajjal masuk ke negeri Palestina. Di Palestina itu terdapat Yahudi Palestina, Filistin. Yahudi yang ada di sana melindungi Dajjal. Karena memang kebanyakan dari pengikutnya Dajjal adalah apa? Yahud Bani Asfahan dan Yahud yang ada di Palestina. Kemudian Nabi Isa alaihissalatu wassalam berhasil mengepungnya dan berhasil membunuh Dajjal di Babil Lud, inda Babil Lud, di pintu, salah satu pintu dari Baitul Maqdis yang disebut dengan Babul Lud. Dan itu ada. Setelah itu, kisah berikutnya apa? Huruju Ya'juj wa Ma'juj. Sudah kita lewati. Kemudian Nabi Isa, walhamdulillah, Allah takdirkan terkepung di Bukit Tur. Sudah kita lewati, alhamdulillah, kisahnya. Dan Allah hancurkan Ya'juj wa Ma'juj dalam satu seketika. Kemudian amalah dunia ini Nabi Isa hidup sampai beberapa tahun, 40 tahun setelahnya, dan meninggal dunia. Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam fatwa beliau, di waktu itu tidak ada di muka bumi ini kecuali mereka muslimin semuanya. Yahudi dan Nasara mereka berislam. dan tidak ada di muka bumi ini kecuali Islam. Ini dia. Di saat itu kaum muslimin, dunia ini penuh dengan keamanan, kemakmuran, dipimpin oleh Imam Mahdi. Nabi Isa bukan sebagai nabi baru yang membawa syariat, tetapi mengikuti ibadahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakaman adla, sebagai hakim adil. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Baru kemudian muncul sa'ah besar berikutnya sampai tidak lagi ada orang yang mukmin. Dikarenakan orang yang mukmin mati di waktu itu ketika hubur rih tayyib, ditiupkannya angin yang berbau wangi, maka siapapun yang ada iman dalam hatinya mati. Setelah itu tidak ada lagi mukmin satupun di muka bumi ini. Tidak ada lagi orang yang muslim satupun. Dari yang tadinya muslim semuanya, yang tadinya tidak ada kekafiran, kesyirikan, menjadi semuanya kafir. Tidak ada lagi yang muslim. Kurun waktu yang begitu lama. Sampai di muka bumi ini tidak tersebut kalimat Allah. Alias sudah tidak terdengar kalimat Allah. Tidak ada azan, tidak ada salat, tidak ada apapun. Dan di waktu itu ditariklah Al-Quran dari dada manusia, dari mushaf-mushaf, semuanya ditarik. Itu sudah mendekati. Sampai Nabi mengatakan, La takum sa'ata liyuqal, Allah, Allah, ala wajil ard. Tidak terucap kalimat Allah, Allah di muka bumi ini. Tidak akan terjadi kiamat sampai tidak terucap lagi kalimat Allah, lafaz Allah di muka bumi ini. Hakadha kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Itu tanda begitu terus sampai pada ujungnya adalah keluar api tadrudun nas ila mahsyarihim. Keluar api dari negeri Yaman, dari Aden, yang menggiring manusia pada satu titik kumpul mereka. Itu adalah akhir dan itu adalah kiamatul kubro. Hada wa kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Bisa dilihat pada tafsir ayat ini dan banyak sekali ulama kita yang ada kitab Asyratus Sa'ah dengan sempurna, dari Satu Sukhra kemudian Asyratus Sa'atul Kubra, semuanya dimuat dalam kitab-kitab tersebut. Kemudian berikutnya Tulu'us Syams min Maghribiha. Tulu'us Syams min Maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Ini akhir dari kesempatan manusia untuk beriman. Akhir. Dan setelah kejadian itu beruntut terus keluarnya api menggiring manusia ke tempat mereka. Qala, disebutkan di sini, qala Allah jalla wa ala, terbitnya matahari dari arah barat disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-158. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika, di hari datangnya sebagian tanda-tanda kebesaran Rabbmu, la yanfa'u nafsan imanuha, di mana tidak bermanfaat imannya seseorang, lam takun amanat min qabl, di mana dia belum beriman sebelum itu. Jadi begitu terbit matahari dari arah barat, mereka beriman. Tetapi imannya mereka tidak bermanfaat. Karena mereka tidak beriman sebelum itu. Kenapa mereka beriman? Amanu ajma'in. Mereka beriman semuanya. Kenapa? Dikarenakan tanda kiamat besar nampak. Yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Oh, ini benar ini. Benar akan terjadi kiamat. Baru mereka beriman. Namun Allah sebutkan, lam la yanfa'u nafsan imanuha, imannya orang di waktu itu tidak bermanfaat. Kenapa demikian? Dikarenakan terbitnya matahari dari arah barat itu adalah batas akhir taubat bagi umat manusia. Batas akhir. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man taba qabla an tadla asy-syams min maghribiha, taballahu alaihi." Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari arah baratnya, maka Allah akan memberikan tobat kepada dia, memaafkan dosanya dan menggantikannya dengan kebaikan. Artinya diterima tobat seorang manusia yang ketika dilakukan sebelum matahari terbit dari arah barat. Kalau sudah matahari terbit dari arah barat, maka tidak diterima lagi tobatnya manusia. Sudah pernah kami sampaikan, batasan tobat itu ada dua. Yang pertama, sakaratul maut. Dan yang kedua adalah terbitnya matahari dari arah barat. Hadirin kaum muslimin, qala syekh, yang dimaksudkan kemunculan ayat kami, sebagian ayat-ayat Rabb kita, yaitu Allah Azza wa Jal, pada ayat ini tidak disebutkan tulu'u syams min maghribiha dengan kalimat yang nyata, kemunculan matahari dari arah barat. Tidak disebutkan secara nyata dalam ayat ini. Cuman Allah menyebutkan kalimat di hari datangnya sebagian ayat-ayat Rabb kami. Tidak akan beriman, tidak akan bermanfaat iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman. Mana ayat ini di sisi pendalilannya bahwa ayat ini berbicara tentang terbitnya matahari dari arah barat? Qala Syekh Ibnu Taimin, wal muradu bidzalika tul'us syams. Yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah terbitnya matahari min maghribiha, dari arah baratnya. Dari mana kita tahu? Hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ayat ini wahai kaum muslimin, kalau diterjemahkan secara bahasa, orang tidak akan mungkin bisa memahami. Ketika telah datang tanda kebesaran Rabbmu, apa ini? Harus merujuk tafsirnya kepada hadis Nabi, di mana Nabi SAW menyebutkan tafsir ayat ini adalah terbitnya matahari dari arah barat. Inilah pentingnya kita belajar ilmu tafsir, di mana tafsir itu melalui empat hal. Tidak ada yang lain. Yang pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Al-Quran bil-Quran. Yang kedua, Al-Quran bis-Sunnah. Yang ketiga, Al-Quran biqali sahabah, ucapan sahabat. Kemudian Al-Quran biqali tabi'in. Ini tafsir yang mu'tabar, tafsir yang teranggap benar. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi, Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan sahabat, di mana sahabat adalah orang-orang yang menjumpai dan mendapati kapan ayat itu turun, berkaitan dengan siapa, apa maknanya, karena mereka belajar Al-Quran dengan Nabi, kepada Nabi beserta isi dan maknanya. Ini dia sebagaimana ucapannya Ibnu Mas'ud dan sahabat yang lainnya, kami belajar Al-Quran kepada Rasul 10 ayat, 10 ayat kami tidak melewatinya sampai kita tahu tentang makna dan kandungannya. Sehingga ucapan sahabat adalah tafsir. Kemudian yang keempat, ucapan tabi'in. Karena tabi'in langsung belajar kepada sahabat. Tabi'in-tabi'in yang memang dikenal tafsirnya. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasalam beliau bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta tatla' asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan terjadi kiamat sampai matahari terbit dari arah baratnya. Fa idza tala'at, apabila matahari telah terbit dari arah barat, wa ra'aha an-nas, dan manusia melihatnya, amanu ajma'un. Lihat hadirin, Nabi kita bersabda, Apabila manusia melihat matahari, tola'at min maghribiha, terbit dari arah barat, yang terjadi, amanu ajma'un. Mereka semuanya beriman. Tetapi tidak bermanfaat imannya mereka. Ini. Kenapa? Karena matahari sudah terbit dari arah barat. Wadhalika hina la yanfa'u nafsan imanuha. Di saat itu, tidak ada satupun manusia yang bisa mengambil manfaat dari imannya. Lam takun amanat min qabl, yang dia belum beriman sebelum kejadian itu. Dia belum beriman atau dia tidak beriman sebelum kejadian itu. Kejadian apa? Terbitnya matahari dari arah barat. Kafir semuanya. Begitu muncul matahari dari arah barat, amanu ajma'un, beriman semuanya. La yanfa', tidak bermanfaat. Au kasabat fi imaniha ghaira, atau tidak menghasilkan kebaikan pada imannya mereka. Hadirin kaum muslimin, hadis ini menyebutkan kalimat yang terdapat dalam ayat tadi di atas. Ayatnya apa? Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira. Ini diucapkan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, dan beliau mengkaitkan ayat ini, kejadian ini, imannya manusia tidak bermanfaat itu ketika tulu'u syams min maghribiha, terbitnya matahari dari arah baratnya. Ini menunjukkan bahwa ayat yang dimaksudkan dalam ayat ini, tanda kebesaran Allah, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, di saat kemunculan ayat-ayat Rabbmu, adalah tulu'u syams min maghribiha, terbitnya matahari dari arah baratnya. Bisa difahami hadirin? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang ada dalam kitab ini, kita terlewatkan dari ucapannya Syekh Ibnu Utsaimin tentang keterangan hewan yang melata tadi. Hewan yang berbicara. Qala Syekh, "Wa laisa fil Qur'ani was sunnati sahihati ma yadullu ala ma kani khuruji hadhi dabbah wa sifatiha." Ini di garis atas sih. Penting ini. Tidak ada dalam Al-Quran dan juga tidak ada dalam sunnah Nabi yang sahihah yang menerangkan tentang di mana tempat kemunculan hewan ini. Kita kembali ke hewan tadi, ada keterangan yang terlewatkan. Sehingga ia menyebutkan munculnya di Syam. Ada satu riwayat munculnya di Mekah. Tetapi riwayat tersebut sanadnya terdapat pembicaraan ghairu sahih, tidak sahih sanadnya, maka tidak bisa kita meyakininya. Karena kalau disebut hadis itu dhaif, maknanya hadis itu bukan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau antum dapat di dalam tafsir Ibnu Katsir beberapa riwayat ucapan para ulama menyebutkan di sini, di sini, di sini, itu tidak bisa dipakai karena semuanya riwayat itu dhaifah. Demikian pula tentang sifat-sifatnya. Tingginya, bentuknya, besarnya. Ini juga tidak bisa dipakai. Walaupun ada yang menyebutkan kayak burung unta, ini begini, ini begitu, lehernya panjang, ada ekornya, dia mengatakan tidak berekor. Ala kulli hal, banyak sekali riwayat tetapi ghairu sahihah. Kata Syekh, wa inna ma waradat fi dhalika ahaditsu fi sihhatiha nadharun. Tak lain banyak hadis yang meriwayatkan tentang sifat dan tempat kemunculan hewan ini, tetapi tentang kesahihannya terdapat penelitian kembali, menunjukkan riwayatnya dhaifah, tidak bisa dipakai. Wa dhairul qur'an da'annaha dabatun tindurun nasa bikurbil adab wal halak, wallahu alam. Zahirnya ayat yang tadi kita baca dalam surat An-Naml ayat 180 ayat yang 82 adalah berbicara tentang hewan yang muncul dari bumi mengingatkan manusia sudah dekatnya adab. Selesai di situ. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, masih ada waktu, kita masuk pada pembahasan berikutnya sesuai dengan urutan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kita ingatkan bahwa kita sedang membaca kitab Lummatul I'tiqad. Cuman yang kita munculkan dalam temanya per bab demi bab. Pembahasan demi pembahasan. Kita telah masuk pada pembahasan tentang yang berikutnya. Hal yang berkaitan dengan ma yakunu ba'dal maut. Apa yang terjadi setelah mati. Ini pembahasan berikutnya. Hadirin kaum muslimin, bab yang kita sedang baca dalam kitab kita ini adalah bab yang berkaitan dengan as-sam'iyyah. Al-hal yang kita dengar dalam nas Al-Quran wa sunnah. Yang itu tidak akan mungkin kita bisa mendapatinya tanpa melalui nas. Di antaranya yang tadi kita sampaikan tanda-tanda besar kiamat. Dan berikutnya adalah yang berkaitan dengan alam ghaib. Ma yakunu ba'dal maut. Apa yang terjadi setelah kematian. Secara global, ya kaum muslimin, kami sebutkan ucapan dari Imam Ibnu Qudamah. Yang pertama, pembahasan tentang ma yakunu fil qabr. Apa yang akan dialami oleh manusia di alam kuburnya. Apa yang akan dialami oleh manusia di alam kuburnya. Banyak sekali dalil tentang hal ini. Namun secara singkat, Syekh mengatakan adanya di situ wa'adabul qabri wa na'imu haqqun. Kita wajib meyakini di alam kubur itu ada azab kubur, ada nikmat kubur, dan sebelumnya ada fitnah kubur. Fitnah kubur, pertanyaan. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Kemudian adanya azab kubur dan adanya nikmat kubur. Ini semuanya kaum muslimin wajib kita mengimaninya, meyakininya sesuai apa yang ada dalam nas-nas yang ada. Tidak boleh kita mengarang, menggambarkan, menerawang, menduga. Karena hal ini adalah alam ghaib. Dan tidak boleh kita menolaknya dengan anggapan, saya pernah menggali kuburan ternyata tidak ada siksa. Ini adalah aqlaniyun. Yang mana dari zaman dulu mereka mengucapkan kalimat ini. Dan ternyata hal ini berlalu terus. Masih ada di antara mereka yang menolak untuk beriman kepada adab kubur. Dengan alasan ketika menggali kubur mereka tidak mendapatkan adab. Hadza batil. Karena adab kubur, nikmat kubur. Ini alam yang sudah berbeda dengan alam dunia. Kemudian berikutnya di dalam pembahasan setelah kehidupan setelah kematian, setelah manusia selesai di alam kubur, adanya al-ba'tsu ba'dal maut, dibangkitkannya manusia, dan ini adalah sesuatu yang hak. Wadhalika hina yanfahu Israfil alaihissalam fisur. Dan itu terjadi ketika malaikat Israfil meniup as-sur, trompet atau sangkakala yang kedua. Tiupan yang pertama menghancurkan, ya, kiamat besar. Kemudian ditiupkan yang kedua, sebutkan dalam surat Yasin, faidahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Kemudian mereka bangkit dari kubur mereka, mereka berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini kehidupan ba'dal maut. Hadis, dan itu nanti insyaallah kita akan mengalir satu persatu. Yang berikutnya, kita meyakini setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, kita meyakini bahwa manusia akan dikumpulkan dalam satu tempat yang disebut dengan mahsyar, tempat berkumpul. Tempat apa? Berkumpul nanti di yaumul qiyamah. Terdapat sekian banyak kejadian di mahsyar itu. Di antaranya manusia tenggelam pada keringatnya masing-masing, sesuai dengan kadar dosanya masing-masing. Matahari didekatkan di ubun-ubun kepala manusia, sejarak 1 mil. Di waktu itu tidak ada naungan, kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Hanya 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Azza wa Jal. Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya, yang di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jal. Hari itu kejadiannya. Di hari itu terdapat al-haud. Manusia ada di antara mereka yang mendapatkan nikmat bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man syariba minha lam yadhma abadan. Barang siapa yang mendapatkan rizki dari Allah, kemampuan untuk bisa meminum dari telaganya Nabi, maka dia tidak akan haus untuk selamanya. Itu semuanya di mahsyar. Asy-Syaikh Shalal Fauzan menyebutkan mahsyar ini 50,000 sanah, selama 50,000 tahun manusia berada dalam mahsyar, dalam keadaan mereka terpanggang oleh matahari yang berada di atas ubun-ubun mereka. Tapi kita mengatakan tudna syamsi yaumil qiyamati ala ru'usil khalaik, akan didekatkan matahari di atas kepala-kepala manusia ala qadri mil, hanya sejarak 1 mil, dalam keadaan manusia hufatan uratan hurla, tidak beralasan kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan, seperti halnya lahir kalam bumi ini. Allah berfirman, kama bada'na awalan khalqin nu'iduhu, sebagaimana kami menciptakan dia pertama kali, maka semisal itu pula kami akan membangkitkannya. Kita lahir belum berkhitan buhma, maka kita pun akan dikembalikan nanti di yaumul qiyamah dalam keadaan belum berkhitan. Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau ada orang yang kecelakaan, kemudian badannya putus tangan atau kaki, maka nanti di yaumul qiyamah akan dibangkitkan utuh. Kembali utuh. Allah berfirman, kama bada'na awwal khalqin, sebagaimana kami pertama kali menciptakan dia seperti itu, nu'iduhu, kami akan mengembalikan semisal itu juga. Bisa difahami hadirin, dengan jasad ini bukan jasad baru. Asy-Syaikh Shalal Fauzan menyebutkan dalam syarah hadis ini, laisa jasadan jadidan aw kama qal, bukan jasad yang baru, tetapi jasad ini yang kita pakai sekarang. Tubuh-tubuh ini, badan-badan ini, mata-mata ini akan dikembalikan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Maha mampu, wa huwa ahwanu ala alaih, dan itu adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Hadirin kaum muslimin, kejadian berikutnya adalah secara global, hatta yashfa'a fina nabiyuna. Mereka dalam keadaan sengsara yang begitu menyengsarakan di mahsyar, sampai manusia datang memohon syafaat kepada Adam, kepada Ibrahim, kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, yani ulul azmi minar rusul. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat sampai mereka datang kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, memohon agar Nabi kita meminta kepada Allah guna segera dipindahkan dari alam mahsyar menuju hisab. Maka terjadilah kisah, dalam hal ini kisah tentang syafaatul kubra. Ya, maka ya kaum muslimin, berpindahlah mereka ke masa hisab. Dalam hisab terdapat berbagai macam kejadian. Asy-Syaikh Al-Fauzan dalam syarah Aqidah Wasithiyah menyebutkan bahwa hisab itu ada dua jenis. Hisab seorang mukmin dan hisab seorang kafir. Apakah orang kafir dihisab? Jawabannya iya. Mereka dihisabnya cuma diberitahukan apa yang mereka telah lakukan, untuk kemudian mereka dilemparkan dalam neraka. Hanya arz saja. Diberitahukan dan dilemparkan dalam neraka. Karena mereka tidak memiliki kebaikan apapun. Anda bisa lihat keterangan beliau dalam syarah Aqidah apa? Wasithiyah. InsyaAllah nanti kita akan gabungkan pembahasan itu dalam pembahasan bab masing-masing. Hisab yang kedua, hisabnya orang mukmin. Hisab orang mukmin itu ada dua. Hisaban yasira, hisab yang mudah, dan hisab yang mendetail. Nabi kita mengatakan idza luqisa 'adzib. Apabila seorang itu dihisab dengan mendetail, maka itu pertanda bahwa dia akan diadab. Walaupun dia akan keluar dari neraka suatu saat nanti, karena dia mati di atas Islam, bukan musyrik, bukan kafir, tetapi uzib, disiksa dia. Adapun hisaban yasira adalah hisab yang manusia diberitahukan tentang dosanya, thumma tajawazan, diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla pada setiap amalan kita yang telah kita lakukan, kemudian Allah memaafkannya dan dia tidak masuk dalam neraka. Kita diajari oleh Nabi berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Di antara kaum mukminin ada yang tanpa hisab langsung masuk ke dalam al-jannah. Yang disebutkan dalam hadis Uqash bin Mihsan dalam kisah yang panjang, Nabi menyebutkan adanya di umatnya beliau 70 alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab. Adanya 70 ribu manusia dari umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam yang masuk kepada jannah, surga, tanpa hisab, tanpa azab. Faqal Uqash bin Mihsan, Uqash bin Mihsan sahabat Nabi, mengatakan kepada Nabi, Ud'ullaha li ayyaj'alani minhum. Aku meminta kepadamu Nabi, agar engkau berdoa kepada Allah, agar supaya aku termasuk dari bagian 70 ribu itu, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Luar biasa. Tidak ada sesuatu yang mengembirakan melebihi ini. Anta minhum, engkau termasuk orang yang pasti surga tanpa hisab, tanpa azab. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Amin. Kisah berikutnya kaum muslimin, setelah itu semuanya Asy-Syaikh berbicara tentang syafaat. Panjang lebar tentang syafaat pada babnya insyaallah. Banyak kitab yang berbicara tentang itu. Setelah dihisab, fase berikutnya adalah apa? Tunsabul mawazin. Ditegakkannya mizan. Mizan yakni apa? Timbangan-timbangan. Syufu barakallahu fikum, timbangan itu lahu kifatan. Ada dua sisi. Karena yang akan ditimbang adalah apa? Amal kebaikan dan amal keburukan. Adapun orang yang kafir tidak melalui mizan karena mereka tidak memiliki kebaikan. Tidak ada yang ditimbang pada amalan mereka. Karena orang yang kafir tidak ada kebaikannya, tidak ada pahalanya. Tidak diterima satupun dari perbuatan mereka dikarenakan kafirnya. Sehingga nanti di yaumil qiyamah ketika di mizan adalah mereka-mereka yang memiliki amal kebaikan dan amal keburukan. Allah sebutkan faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada amalan kejelekannya, maka dia akan hidup dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan. Adapun barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih ringan, artinya dosanya lebih berat, maka dia akan masuk ke dalam neraka hawiyah. Wa madraka ma hiya narun hami. Tahukah kalian apa neraka hawiyah itu? Api yang sangat panas. Ini mizan. Untuk berikutnya kaum muslimin, tatayyaru shahafil a'mal lil aiman wa syama'il. Hisab, mizan, kemudian tatayyaru shuhuf. Berterbangannya lembaran-lembaran catatan malaikat untuk diterima oleh setiap manusia. Ada yang menerimanya dengan tangan kanan, ada yang menerimanya dengan tangan kiri, dan ada yang menerimanya min wara'i dhahri, dari belakang punggungnya. Ini kejadian yang disilakan dengan tatayuru as-sahaifil a'mal. Berhamburannya lembaran-lembaran amalan manusia. Di antara ayat yang menyebutkannya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Insyiqaq. Famman utiya kitabahu biyaminihi. Adapun orang yang diberi kitabnya melalui tangan kanannya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu li ahlihi masrura. Dia akan berpulang menuju keluarganya, bertemu dengan keluarganya. Handi tolan teman karibnya. Walhaq nabim duriyatahum. Kami akan gabungkan mereka bersama keluarga-keluarga mereka. Ketika keluarga itu adalah keluarga yang saleh dan saleh. Akan ketemu nanti di yaumil qiyamah. Wa man utiya kitabahu wara dhahri. Adapun orang yang diberi kitabnya melalui belakang punggungnya. Fasawfa yad'u thubura. Maka dia akan menjerit dengan jeritan kebinasaan. Wayasla sa'ira. Dan akan ditempatkan dalam neraka sa'ir. Hadirin kaum muslimin. Kisah yang berikutnya. Beliau merinci di sini beberapa hal yang berkaitan dengan yaumul qiyamah. Yang terakhir adalah as-sirat. Jembatan. As-sirat. Secara bahasa artinya jalan. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Tetapi dalam pembahasan ini, as-sirat yang dimaukan adalah al-jisru, cisr, yakni jembatan yang dilalui oleh manusia yang terbentang di atas neraka jahanam yang ujungnya adalah al-jannah. Akan datang pembahasan demi pembahasan tentang hal ini. Sifat jembatan bagaimana? Ada yang menyebutkan seperti rambut dibelah menjadi 7. Kita mendengar? Itu dhaif riwayatnya. Tidak bisa dipakai. Ada yang disebut oleh Nabi, jembatan itu seperti mata pedang. Pedang itu memiliki mata, yakni yang runcing. Ya. Muzillah, sangat licin. Dan di atasnya terdapat galalib. Jangkar-jangkar yang menyambar-nyambar. Itu semuanya dalam babnya insyaAllah panjang lebar. Kemudian dari kaum muslimin, Allah menyebutkan, ma minkum illa waridha, wa in minkum illa waridha. Wa in minkum, tidaklah seorang di antara kalian kecuali akan melewatinya. Makna melewatinya bukan berarti berhasil di ujung sana. Akan tetapi akan melewatinya dan akan jatuh. Siapa yang berhak jatuh, jatuh. Itu semuanya bukan kelihan sebagaimana para tukang sirkus, akrobat, kala kelihan berjalan di atas tambang, bukan. Itu semuanya ditakdirkan, itu semuanya tertentu dengan amal perbuatannya manusia ketika di dunia. Siapa yang sudah sampai ke ujung, maka akan sampai ke dalam al-jannah. Di ujung pembahasan, ada al-jannah tuan-nar, surga dan neraka. Sebelum sampai ke dalam jannah disebut adanya kintarah. Sehingga sirat, kemudian kintarah, baru jannah. Itu alur terakhir. Kalau tidak berhasil melewati sirat, nyemblung. Kalau berhasil melewati sirat, di kintarah masih ada hisab di situ. Masih ada perkara-perkara yang diselesaikan. Baru kemudian masuk ke dalam al-jannah dengan izin Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan kita semuanya masuk dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.